dalam kesempatan yang sangat baik ini telah hadir bersama Anda seorang tokoh dan pencipta lagu-lagu keroncong. Lagu-lagu ciptaan beliau telah dikagumi tidak hanya oleh bangsa Indonesia, tetapi juga oleh bangsa-bangsa lain, terutama melalui lagu Bengawan Solo. Marilah kami ajak Anda berbincang-bincang dengan beliau, yaitu Bapak Gesang. Bapak Gesang, berapakah usia Bapak sekarang dan tahun berapa lagu Bengawan Solo diciptakan? Usia sekarang saya 65 tahun. Dan lagu Bengawan Solo saya ciptakan pada tahun 1940. Dapatkah Bapak menceritakan kepada kami bagaimana lagu Bengawan Solo tercipta? Pada musim kemarau di tahun 1940, saya melihat Bengawan Solo kering airnya. Padahal di musim penghujan airnya berlimpah. Dua keadaan yang sangat berlainan ini memberikan saya suatu kesan yang dalam sekali. Bila dihubungkan dengan kehidupan manusia dan alam, dimulai dengan senandung, saya kureskan pensil pada secari kertas bekas pembungkus rokok, dan terciptalah lagu Bengawan Solo.